المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid. Kita masih pada bab syafaat. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Kemudian setelahnya kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, wa qulu qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikun, ud'u alladziina za'amtum min dunillah, mintalah kepada orang-orang yang kalian yakini dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawati wa la fil ardh, mereka pada hakikatnya tidak memiliki sedikit pun sebiji dzarrah kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Setelahnya kata Allah, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Begitupunlah mereka, yakni sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibadai dari selain Allah, sama sekali tidak memiliki sedikit pun bagian di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fiihima min syirk, mereka sama sekali tidak berserikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penguasaan dan kepemilikan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibantu oleh mereka yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu, dan sama sekali tidak akan bermanfaat syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantah orang-orang musyrikin dan menjelaskan kebatilan peribadatan dan penuhanan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun dari ibadah. Bahkan ayat ini disebutkan oleh para ulama, taqta' uruq asyirk min aslihi. Ayat ini adalah ayat yang memotong akar-akar kesyirikan sampai pada dasarnya. Yakni ayat ini cukup digunakan sebagai dalil, sebagai hujjah untuk menjelaskan batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, selain Rabbul Alamin, sama sekali tidak memiliki mithqal dzarrah, tidak memiliki apapun walaupun itu sebiji dzarrah sekalipun kekuasaan baik itu di langit maupun di bumi. Wa faqidu syai'in la yu'ti, seorang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi, dan apabila tidak bisa memberi lalu kenapa diminta, dibadai, disembah, diagungkan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka pun tidak bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam menguasai langit dan bumi. Semua murni milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum fihi min syirk. Mereka sama sekali tidak bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam penguasaan langit dan bumi. Sehingga yang disembah dari syarat Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun kekuasaan terhadap langit dan bumi, sebiji dzarrah ala wajhi istiqlal ataupun bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam penguasaan dan kepemilikannya pun itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau alasan yang lain di mana mungkin yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apapun, semua milik Allah. Begitu pula tidak berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkadang yang namanya harta itu dimiliki oleh banyak pihak. Warisan dari keluarga tanah misalnya belum dibagi, masih berserikat di dalam kepemilikan tanah tersebut. Namun yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala pun tidak memiliki sedikit pun, tidak berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaan langit dan bumi. Maka mungkin alasan yang lain, mungkin mereka tidak memiliki, tidak berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka membantu Allah Subhanahu wa taala pun ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum minhum min dhahir. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak dibantu oleh mereka. Semuanya kekuasaan milik Allah, diatur oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tidak butuh bantuan kepada siapapun. Wallahu ghani 'an jami'i khalqi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Tidak butuh bantuan. Kekuasaan yang begitu luas milik Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturnya. Berbeda hanya dengan al-mulak, para penguasa, para raja-raja atau pemerintah yang mereka ketika memiliki wilayah kekuasaan yang luas, mau tidak mau butuh bantuan, butuh menteri, butuh perangkat-perangkat pemerintahan yang membantu, memiliki spesifikasi pekerjaan. Tidak mungkin akan ditangani sendiri oleh sang raja atau sang pemerintah seorang diri, tidak mungkin, butuh bantuan. Ini manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak dikiaskan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam menguasai langit dan bumi dan mengaturnya tidak butuh bantuan kepada siapapun. Itu murni dengan kekuatan Allah. Bahkan seluruh makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang ketiga. Kemudian apabila ada alasan yang lain, dan ini adalah alasan yang paling sering digunakan, paling sering dijadikan sebagai hujjah oleh orang musyrikun fil jahiliyah wa fi zamanina hadza. Begitu pula di zaman kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayat ini menafikan alasan tersebut. Yakni alasan syafaat. Mungkin semuanya milik Allah. Tidak ada satu pun yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam mengaturnya. Tapi mereka orang-orang saleh, orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya doa-doa dan permintaan mereka mustajab, lebih bisa dikabulkan dibandingkan orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kami mendatangi orang-orang saleh. Kami mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan wali dalam rangka mereka memberikan syafaat kepada kami, mewasilahi kami. Sebagaimana ini secara sorohah disebutkan di dalam Firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan orang musyrik ini, haulai syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami sebagai wasilah kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hujahnya apa alasannya orang-orang musyrikin di zaman dahulu dan juga di zaman sekarang. Sehingga apabila kita membandingkan antara musyrikin di zaman dahulu dengan musyrikin di zaman sekarang, maka sawab-sawab sama persis. Apabila kita menanyakan kenapa engkau memberikan nazar kepada wali alam, beristighatsah kepada wali bulan, bersedekah untuk wali bulan, begitu pula berdoa dan meminta kepada kuburan, maka jawabannya pasti mereka meyakini kami tidak mengibadahi kuburan, kami hanya mendatangi dan menziarahi kuburan tersebut, dan kita yakin bahwasanya yang memberi tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur rezeki Allah, yang menguasai alam semesta Allah, yang bisa melancarkan rezeki kita Allah, yang bisa memberikan keturunan kepada kita cuma Allah Subhanahu wa taala ketika ingin keturunan. Tapi mereka ini adalah orang-orang saleh. Kita datang kepadanya, kita minta doanya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karomah. Tentunya doa-doa mereka mustajab. Sehingga kita tetap minta kepada Allah melalui perantara mereka. Maka ini pada hakikatnya sama dengan ucapan orang-orang musyrikun fil jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayat ini membantah alasan tersebut. Bahwasanya nama syafaat itu tidak akan berlaku, tidak akan bermanfaat kecuali telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan bisa memberikan syafaat untuk orang lain di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya. Begitu pula orang yang disyafaati pun orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dimurkai, bukan orang musyrik. Nah, sehingga yang namanya syafaat murni dia di lillahi subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin meminta syafaat, mintanya kepada Allah. Ketika kita ingin syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak meminta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang ke kuburan beliau, menghadap ke kuburan beliau seraya mengatakan ya Rasul isfa'ni, ya Rasul berilah syafaat untuk unda, tidak boleh, ini syirik. Doa ulama syirik, meminta kepada orang yang meninggal itu syirik. Namun kita meminta syafaat tersebut kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengizinkannya, Allah yang mengaturnya. Naam. Permasalahan dengan seorang meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma syafi' nabiyyak fiyya. Ya Allah, jadikan nabimu itu bisa memberikan syafaat untukku. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat untuk diri. Mintanya kepada Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pada surah As-Saba menjelaskan yang namanya syafaat. Kata Allah, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak akan bermanfaat sama sekali syafaat di hadapan Allah kecuali telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syahid dari al-ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan syafaat itu dinafikan. Syafaat itu tidak bermanfaat kecuali telah terpenuhi syaratnya, di antaranya adalah al-idzn min Allah, sebagaimana telah kita jelaskan. Wa hakadha maziyatu ahli sunnah. Dan inilah ciri-cirinya ahli sunnah dibanding yang lainnya dari kalangan al-mubtadi'ah. Ahlu sunnah selalu mendasari pemahaman mereka, mendasari pemahaman mereka melalui al-kitab sunnah. Istadallu awwalan thumma i'taqadu. Mereka membaca dalil terlebih dahulu, baik. Lalu apa yang dijelaskan di dalam dalil barulah mereka yakin. Sehingga akidah dan prinsip mereka itu betul-betul selaras dengan Alkitab Sunnah. Berbeda halnya metode orang-orang al-mubtadi'ah. Mereka i'taqadu awalan thumma istadallu. Mereka punya keyakinan dulu, punya pemikiran dulu, barulah mereka mencari dalil-dalil. Naam, wa hadha 'alamatu zayd. Dan ini alamat orang yang menyimpang. Dia punya pemikiran terlebih dahulu, punya ide terlebih dahulu, punya gagasan terlebih dalam masalah agama, dan ini berbahaya. Lalu dia berusaha mencari dalil-dalil. Nah, ini metode yang sama. Maka syahid dari ayat ini adalah pada bagian akhir, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina. Nah, dan juga bisa dipetik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan segala macam alasan yang dengannya seorang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah di dalam ibadah, semuanya dinafikan, semuanya batil. Selain Allah tidak memiliki apapun. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bersekutu bersama Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak membantu sedikit pun Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka butuh kepada Allah. Begitu pula yang mereka mengira yang disembah dari selain Allah bisa memberikan syafaat pun dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada alasan lagi untuk seorang itu menuhankan dan meyakini ibadah boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke dalam Alkitab. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan ini. Sehingga selain Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan al-adillah yang menjelaskan dan menerangkan tentang permasalahan ini, beliau juga membawakan penjelasan dari ahlul ilm, penjelasan dari para ulama. Di antara yang beliau membawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas, yakni Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, nafallahu amma siwahu kulla man yata'allaku bihil musyrikun, fanafa ayakuna lighayrihi mulkun aw qismun minhu أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Kata Abu Abbas, kata Syekhul Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam ayat yang baru saja kita baca di dalam surat As-Saba menafikan seluruh alasan yang dengannya orang-orang musyrik bergantung kepadanya. Fanaba yakuna lillahi mulkun. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya selain Allah memiliki kuasa. Dinafikan semua milik Allah. Ataupun au qismun minhu. Ataupun bagian di dalam kekuasaan tersebut berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala pun dinafikan. Wa ma lahum fihi min syirk. Mereka sama sekali tidak bersekutu bersama Allah di dalam penguasaan langit dan bumi. Aw yakuna 'aunan lillah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya mereka adalah pembantu Allah Subhanahu wa taala, membantu Allah sebagaimana membantu para menteri-menteri ataupun perangkat-perangkat pemerintahan, membantu pemerintah yang tertinggi, raja, presiden, sangat butuh kepada orang-orang yang membantunya di dalam memerintah wilayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak dibiaskan seperti itu. Tidak ada yang membantu Allah. Allah murni mengaturnya dengan dirinya sendiri. Walam yabqa illa syafa'a. maka tidak ada alasan lain, tidak ada yang tersisa dari alasan-alasan untuk bisa menyembah dan beribadah kepada selain Allah kecuali hanya syafaat. Yang minta syafaat, menginginkan syafaat dari yang disembah. Maka ini pun kata Syekhul Islam bahwa jangan tanah terkak illa liman adzina lahu rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dapat izin dulu. Ketika seorang minta syafaat kepada yang lainnya, ya siapa yang mengizinkan orang tersebut memberikan syafaat? Harus dapat izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sembarangan masing-masing orang memberikan syafaat, tidak. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Syekhul Islam menjelaskan, fa hadhihi syafa'atu allati yaquluha al-musyrikun hiya mutarriyatun yawm al-qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Maka syafaat-syafaat yang diyakini orang-orang musyrikun di zaman dahulu maupun di zaman sekarang, di mana orang-orang musyrikun di zaman dahulu mereka mengibadai selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan minta syafaat, bukan dasar keyakinan mereka adalah yang disembah, yang mereka ibadai itu memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, tidak. Mereka yakin itu semua biadillah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikun kufar Quraisy yakin bahwasanya itu semua milik Allah. Namun mereka mengibadai selain Allah karena menginginkan syafaat yang disembah. Ma na'buduhu illa liqaribuna ila Allah Subhanahu. Kami tidak menyembah dan memberikan ibadah kepada mereka kecuali hanya semata-mata mereka mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Nah, maka kata Syekhul Islam, "Fahadhi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun hiya mutarriyatun yawm al-qiyamah." Maka syafaat yang diyakini orang-orang musyrikun justru dinafikan pada hari kiamat. Inilah yang dinafikan pada hari kiamat. Mereka menginginkan syafaat, justru Allah Subhanahu wa taala menafikan. Tidak mengikrarkannya. Kamu nafah Al-Quran, sebagaimana hal ini dinafikan di dalam Al-Quran. Naam. Wala tanfa'u syafa'atu indahum. Tidak akan bermanfaat syafa'at di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menjadi poin penting yang harus kita pahami. Karena sebagian orang kuburiyun itu paling besarnya dan paling intinya berkisar terkait dengan masalah syafaat. Mereka mengira bahwasanya wali-wali mereka yang mereka anggap sebagai wali bisa menjadi wasilah mereka, memiliki karamah. Bahkan dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, syirkuhum a'zam wa akbar min syirkil awwali. Kesyirikan mereka justru jauh lebih parah dibanding syiriknya orang-orang terdahulu. Di mana orang-orang musyrikin terdahulu mereka bersekutu atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ibadah semata. Adapun di dalam masalah rububiyah, yakni keyakinan bahwasanya pencipta mereka Allah, yang betul-betul murni mengatur alam semesta itu Allah, mereka yakin terhadap hal tersebut. Namun ada di kalangan musyrikin fi zamanina yang meyakini bahwasanya yang diistilahkan dengan arwah atau ataupun aulia, mereka ketika sudah menyatu dengan Allah, sudah mencapai derajat hakikat atau ma'rifat, dan bahwasanya mereka adalah Allah, Allah adalah mereka, orang-orang yang seperti ini yang sudah pada derajat fana meyakini bahwasanya mereka dapat mengatur sebagian alam semesta, sehingga tidak aneh mereka ada yang mengatakan bahwasanya mereka yang alamun nanti, mereka tahu perkara-perkara gaib. Ataupun mereka mengatakan bahwasanya ketika salah seorang guru mereka itu ketika mengisi lengannya basah dan ditanya oleh murid-muridnya, kenapa ya Yusuf, kenapa tangannya itu basah? Saya habis menyelamatkan seorang yang berada di tengah lautan. Dia berteriak meminta tolong kepadaku, maka saya celupkan tangan ke air dan saya selamatkan dia. Waliyadubillah, kesyirikannya jauh lebih parah dibandingkan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Orang-orang musyrikin jahiliyah, kesyirikan mereka tidak sampai pada batas ini. Nah, ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Muhammad bin Abdullah. Nah, kemudian kita kembali ke dalam kitab. Qala wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yasjud aw annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmadu la yabdau bi syafaati awwalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau akan datang lalu sujud kepada Rabbnya serta memujinya, yakni pada padang mahsyar ketika manusia ketika itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lilhisab wal jazaa', untuk dibalas, untuk diperhitungkan seluruh amalan-amalannya. Mereka dibangkitkan dengan kufatan, hullan, oryanan, telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkitan. Namun matahari ketika itu didekatkan dengan sedekat-dekatnya, sejarak satu mil, dan betul-betul dekat, sehingga panas yang mereka rasakan luar biasa. Maka mereka tidak tahan dengan beratnya menunggu di padang mahsyar. Mereka tidak memiliki naungan apapun kecuali yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada para nabi dan para rasul agar al-hisab diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing dari mereka minta udzur dan yang berani. Nafsi nafsi, innallaha qad dhiba al-yawm. Lam yaqdhab qablahu mithlahu wa lam yaqdhab ba'dahu mithlahu. Sampai pada akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana laha, ya saya mendapatkan syafaat tersebut yang diistilahkan dengan syafaatul urma. Syafaat yang paling agung. Inilah juga yang disebut sebagai al-maqamul mahmud yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Rasulnya, kedudukan yang terpuji, yang dimana seluruh makhluk ketika itu memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui kemuliaan beliau, dimana para nabi dan para rasul tidak ada yang berani berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyegerakan hisabnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu betul-betul marah. Namun hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Diizinkan untuk berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meminta dan memberikan syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada beliau. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut di kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala akan bukakan ilham padanya, mewahyukan kepada dirinya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut. Sampai barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Nah, sehingga syahid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan syafaat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan Rasul akan memberikan syafaatul ummah. Namun tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahu hal tersebut langsung meminta, tidak. Namun minta izin dulu sampai betul-betul diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul isma, berkatalah kamu akan didengar. Wa Wasal toko, mintalah kamu akan diberi wasyfa' atau syafa'. Berilah syafa'. Barulah setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul untuk memberikan syafa'at, Rasul sallallahu alaihi wasallam baru memulai minta syafa'at atau memberikan syafa'at kepada ahlul mauqif. Sehingga syafa'at yang paling agung sekalipun itu pun harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syafa'at. Kata beliau, "Akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yamannu la yabda'u bis syafa'ati awwalan." Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan beliau akan datang sujud di hadapan Rabb-nya, memujinya dan tidak memulai syafaat terlebih dahulu. Suma yuqala, kemudian barulah setelah itu dikatakan kepada beliau dan fa'asat wa qulisma wa salta'a wa syafa'a syafa'. Angkat kepalamu, berkatalah kamu akan didengar, wa salta'a, mintalah kamu akan diberi, wa syafa'a syafa'. Berilah syafa'. Nah, sehingga ini maksud dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa syafaat itu dipersyaratkan harus mendapatkan izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita pelajari, syafaat yang mutsabbat, yang ada, yang ditetapkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama adalah mendapatkan izin dari Allah. Kemudian setelahnya kata Syekhul Islam bahwa Allahu Abu Hurairah. Begitu pula Abu Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'ati?" Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapakah orang yang berbahagia mendapatkan syafa'atmu? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid, bertauhid kepada Allah, khalisan min qalbi, murni dari qalbunya. Maka ini juga sebagai dari syarat yang kedua, di mana orang yang mendapatkan syafaat itu harus dari kalangan ahlu tauhid, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis ini, siapakah orang yang berbahagia yang bisa mendapatkan syafaatmu? Mereka adalah man qala la ilaha illallah. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah khalisan min qalbihi, murni dari qalbunya. Maka keluar dari sini orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak dari qalbunya. Wa illa fi qulubihim, dari qalbu-qalbu mereka, mereka menyimpan kekufuran, kebencian, tidak murni ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Fatilka syafa'ah li ahli al-ikhlas bi idznillah." Maka syafaat itu berlaku bagi orang-orang ahlul ikhlas, orang-orang yang ikhlas bertauhid. Dan itu pun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Harus terkumpul padanya dua syarat sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. "Wa la takunu liman asyraka billah." Dan syafaat tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang berbuat syirik tidak akan dapat syafaat. Min huna, dari sini pun kita tahu bahwasanya orang-orang yang katanya menginginkan syafaat dari kuburan-kuburan, maka kita katakan justru kalianlah orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan syafaat. Karena kalian melakukan atau meminta syafaat tersebut dengan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat syirik, dengan meminta kepada selain Allah, dengan memberikan adzabaih, sembelihan-sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, taqarrub qurban kepada selain Allah, sedekah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka justru orang-orang seperti ini diharamkan untuk mendapatkan syafaat. Yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang justru bertauhid, meninggalkan segala macam bentuk praktek-praktek seperti ini dan memintanya hanya kepada Allah. Maka setelah itu beliau rahimahullah taala menjelaskan khulasa intisari dari pembahasan ini, wa haqiqatu, dan hakikatnya, intinya, annallaha subhanahu wa alladhi yataqabbalu 'ala ahli ikhlas fa yaqdiru lahum bi wasitati du'a man adilla lahu an yashfa'. Maka pada hakikatnya, yakni hakikat pembahasan syafaat ini, kalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang mengatur syafaat tersebut murni dari Allah, kenapa tidak langsung saja meminta kepada Allah? Kenapa harus melalui syafaat-syafaat itu tadi? Maka ada hikmah tertentu kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat bagi orang-orang yang terpilih. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan keutamaan, kenikmatan kepada ahlul ikhlas, orang-orang yang bertauhid. Fayaqbulu lahum biwasitat du'a man adzina lahu ayyashfa. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mengampuni mereka melalui perantara-perantara doa dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Lalu kenapa harus melalui doa-doa atau permintaan dari para syafaat, para pemberi syafaat? Kenapa harus melalui perantara tersebut? Kata beliau, limahu wa yanala maqamul mahmud. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memuliakan sang pemberi syafaat, dan agar sang pemberi syafaat mendapatkan kedudukan yang terpuji. Artinya maksud dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat di sebagian tempat untuk menjelaskan dan menerangkan keutamaan sang syafi'. Sang pemberi syafaat, di mana sang syafi' adalah orang yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad an sa'iril anbiya, dari seluruh para nabi, di mana para nabi seluruhnya ketika itu tidak ada yang berani minta kepada Allah, takut. Namun hanya nabi saja yang diizinkan, menunjukkan lahu maziyah khassah, dia memiliki kedudukan khusus. Nah, kemudian kata beliau, fasyafa'ah allati nafaha al-Qur'an, maka syafaat yang dinafikan di dalam Al-Qur'an yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fiha syirkun, yang terkandung di dalamnya praktek-praktek kesyirikan. Minta syafaat namun dengan berdoa kepada al-mayyit, minta syafaat namun dengan bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah syafaat yang manfiyah, dinafikan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada tabata syafa'ah bi'ibnihi fi mawadhi'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat dengan izinnya di sebagian tempat. Hikmahnya adalah sebagaimana kita jelaskan atau dipaparkan oleh Syekhul Islam untuk menjelaskan kemuliaan sang syafi'. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidak berlaku, tidak akan bermanfaat kecuali bagi ahli tauhid wal ikhlas. Sehingga yang mendapatkan syafaat justru orang-orang bertauhid. Intaha kalamu. Selesai penukilan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dengan ini pula walhamdulillah kita selesai dari pembahasan asy-syafa'ah. Adapun bab setelahnya yaitu bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam.